mustamirun. Mereka menunggu-nunggu ma yuf'al bihim, apa yang akan diperlakukan, perlakuan apa yang akan diberikan kepada mereka. Dan siapakah yang dikecualikan? Innama insya Allah Rasul Islam mengatakan wa amat istisna, ada pun yang mendapatkan pengecualian. Maka pengecualian ini mencakup man fil jannah, makhluk yang sudah ada di surga, yaitu minal huril a'in, para bidadari. Fa innal jannata, karena surga tidak ada di dalamnya kematian, maka orang yang tinggal di surga tidak mati, mendapatkan pengecualian. Wa mustamana bidun dan mencakup lirayri selain mereka, selain yang berada di surga. Akan tapi tidak mungkin kita bisa membuat penegasan tentang semua orang yang Allah kecualikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang mutlak, bahasa yang tidak jelas, bahasa yang global dalam Al-Qur'an. Tidak menjelaskan tentang siapa saja yang mendapatkan pengecualian. Maka kita tidak bisa memberikan penjelasan detail tentang siapa saja yang mendapatkan pengecualian. Terdapat dalam sahih dan terdapat dalam kitab sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya manusia akan mati pada hari kiamat. Maka aku adalah orang yang pertama kali sadar, pertama kali bangkit dari kubur. Maka aku jumpai ketika aku bangkit dari kubur, maka aku lihat Nabi Musa sudah berpegangan dengan bisakil arsy, dengan tiangnya arsy. Fala adri, maka aku tidak tahu apakah Musa itu telah sadar terlebih dahulu sebelum aku. Apakah mimman tadnahullahu, ataukah Musa adalah termasuk orang yang Allah kecualikan. Wa hadhihi saqatu, dan kematian ini yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, itu kapan terjadi? Qila innaha rabi'atun, ada yang berpendapat bahasanya itu adalah yang keempat, karena tiupan sangkakala yang keempat. Wakila, dan ada yang mengatakan kematian atau pingsan yang ada dalam hadis ini, innah minan mazku'ah, adalah bagian dari tiga tiupan yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Intah sekian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka penjelasan Syekhul Islam Taimiyah ini menunjukkan bahasanya tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak tiga kali. Pertama kali tiupan kaget, kemudian tiupan kematian dan pingsan, serta tiupan bangkit dari kubur. Dan pendapat yang mengatakan kali ini tiga kali juga adalah pendapat As-Safariyani. Berkaitan dengan atau sebelumnya, berkaitan dengan ilaman insya Allah, kalau dalam tafsir Jalalain, ilaman insya Allah untuk surat Zumar maknanya adalah bidadari wal wildan, dan anak-anak kecil yang Allah ciptakan, satu makhluk yang Allah ciptakan di surga yang bertugas jadi pelayan penduduk surga, yang memberikan minuman dan yang lainnya, itu ada satu makhluk wildan. Dan wildan ini ya, wildan yang dimaksudkan dalam surga, yang ada dalam surga bukanlah anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Akan tetapi yang benar, wildan yang jadi pelayan para penghuni surga ada satu makhluk yang Allah ciptakan, satu makhluk khusus yang Allah ciptakan, yang Allah tugasi nanti untuk jadi pelayan penduduk surga. Sedangkan untuk surat An-Naml, penjelasan di tafsir jalan lain untuk surat An-Naml ayat 88 atau 87. Wa yawma yunfakhu fis-sur, dan pada hari sangkakala tiupan, yaitu trompet atau pandu al-qaran tiup, ini adalah tiupan yang pertama dari Israfil. Fa fadzi'a man fis-samawati wa man fil-ardi, maka kagetlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Artinya semua mereka takut. Yang takut ini menyebabkan mati, sebagaimana dalam ayat yang lain, fasa'iqa, lalu matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Maka ini makna dan tafsir dua ayat ini untuk ulama yang berpendapat kalau tiupan cuma dua kali. Ulama yang mengatakan tiupan itu cuma dua kali, mereka mengatakan bahasanya tiupan kaget dan tiupan mati itu satu. Maka apa yang Allah sebutkan di surat An-Naml 87 tentang tiupan kaget itu dimaknai dibawa kepada surat Zumar 68 dengan tiupan mati, sehingga maknanya sebagaimana tadi kita bacakan di tafsir jalan lain, maka kagetlah tiupan pertama itu menyebabkan kaget yang seluruh makhluk, setelah kaget langsung mati, sehingga tiupannya cuma itu jadi satu. Kemudian nanti ada tiupan yang kedua bangkit dari kubur. Ila man sya'allah, kecuali orang-orang atau makhluknya Allah kehendaki. Yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah kehendaki sehingga terbebas dari kaget pada tiupan yang pertama, ada Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat kematian. Sedangkan Ibn Abbas berikan penjelasan, termasuk yang mendapatkan pengecualian tidak mati atau tidak merasakan kaget pada saat tiupan sangkakala yang pertama, atau yang kedua adalah asyuhada, karena mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki. Maka asyuhada ini kembali kepada Safarian yang mengatakan ketahuilah bahasanya tiupan sangkakala itu ada tiga tiupan. Yang pertama adalah tiupan kaget, inilah kipan yang menyebabkan berubahnya alam semesta dan rusaknya sistem di alam semesta. Inilah kipan yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya di surat Thaa. Wama yang turun ha'ulai ila sahihatan wahidah, tidaklah mereka menunggu kecuali satu kipan saja. Malaha min fawaq, tidak ada baginya min fawaq, fawaq maknanya min rujuk wa maradi, maka mereka tidak kembali dan kembali. Setelah itu, setelah sangka kala hidupkan, maka tidak ada sepetul jiwa yang bisa kembali ke dunia. Demikian juga inilah yang Allah sebutkan surat An-Naml 87, wa nufira fis-sur, dan ditiuplah sangkakala fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi, maka terkejutlah seluruh makhluk di langit dan di bumi kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Zamakhsari dalam kitab tafsirnya yang berjudul Kasyaf menjelaskan bahasanya al-mustatna yang mendapatkan pengecualian sehingga tidak mengalami kaget pada saat tiupan sangkakala ini adalah orang-orang yang Allah kuatkan hatinya, itulah para malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat kematian. Wakil Al-Qayyul Dhalika, dan ada penjelasan yang lain tentang hal ini. Maka berdasarkan penjelasan hal ini, maka malaikat Israfil, Mikail, demikian juga Jibril, demikian juga Malakul Maut, malaikat kematian itu tidak mati pada saat tiban sangkakala, karena dia adalah yang Allah kecualikan. Ini penjelasan Zamak Santi Kasyaf, bagaimana penjelasan kitab terjala lain. Maksudnya malaikat-malaikat ini termasuk adalah makhluk yang Allah kecualikan dari kekafiran dan pengerian pada hari itu, sehingga mereka tidak mati. Demikian juga sebagaimana kata Syekhul Islam, makhluk-makhluk yang ada di surga. Maka apa yang disebutkan oleh sebagian orang, kalau Israfil itu nanti Israfil dan apa dan malaikat pencabut nyawa itu dia akan meniupkan sangkakala, maka semua mati dan yang terakhir adalah Israfil yang mati. Ini perlu dicari penjelasan, siapa yang memberikan penjelasan semacam ini. Kalau di masyarakat kita nampaknya yang berkembang pendapat penjelasan ini, semuanya mati nanti yang terakhir Israfil sama Malakul Maut, nanti mati terakhir lah semua pada mati sendiri, nanti kemudian juga ikut mati. Dan di sini kita baik tadi telah kita bacakan penjelasan di tafsir lain, demikian juga di Kasyaf, dan juga bahasanya malaikat-malaikat ini mendapatkan pengecualian sehingga tidak merasakan kematian. Wa inama yaqulul faza'u, dan kaget ini adalah terjadi disebabkan karena begitu ngerinya mayaqah, ya, begitu beratnya apa yang terjadi min hauli, berupa pengerian karena tiupan tersebut. Kemudian Safarian yang mengatakan dan tiupan yang kedua adalah tiupan kematian. Dan karena tiupan ini maka binasalah segala sesuatu kecuali yang Allah kecualikan. Wanufiru fisuri, maka ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk di langit dan di bumi kecuali makhluk yang Allah kecualikan. Nah, yang dimaksud dengan al-faqhu dalam ayat ini ditafsirkan dengan al-maut, kematian. Kemudian As-Safariyani mengatakan, dan yang dimaksud dengan asur yang sering kita terjemahkan dengan sangkakala adalah kornun, adalah trompet minur dari cahaya yang diletakkan di trompet ini arwah semua makhluk. Mujahid mengatakan asur itu maknanya kalbu, ya, sebagaimana trompet. Perkataan Mujahid ini disebutkan oleh Bukhari. Dan di riwayat kala Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada seorang Arab Badui datang menghadap Nabi, kemudian bertanya, "Masur, apa yang dimaksud dengan asur dalam Al-Qur'an?" Maka Nabi mengatakan, "Qarnun yunfakhu fi," rompet yang akan ditiup. Kata Tirmidzi, derajat dan status hadisnya adalah hasan. Kemudian As-Safariyani rahimahullah ta'ala mengatakan tiupan yang ketiga adalah tiupan al-ba'ats, bangkit dari kubur, buat nusur dan dikumpulkannya manusia. Dan terdapat dalam Al-Quran ayat, banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini dan berbagai berita yang mencatatkan hal ini. Wanufiro itu maka ditutuplah sangkakala faida, maka tiba-tiba hum makhluk manusia minal ajdadi dari kubur ila rabbihim menuju rabb mereka yang siluna berjalan cepat. Demikian juga surat Az-Zumar, summa nufiro fihi ukhra, kemudian terjadilah tiupan yang berikutnya faida, maka tiba-tiba. Maka idza jika bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya apabila. Tapi jika tidak, jika idza berjumpa dengan selain fi'il, maka maknanya adalah tiba-tiba. Fa'idha maka tiba-tiba hum mereka yang berdiri dari kubur-kubur mereka yang turun sambil menunggu-nunggu, dalam keadaan menunggu-nunggu apa perlakuan apa yang akan diberikan pada mereka. Fa'idha nukiro binnaku, maka jika sangkakala telah ditiup, maka jika trompet telah ditiup, fadhalika maka, yaitu maksudnya tiupan bangkit dari kubur, fadhalika yawma idzin yawmun asir, maka pada hari itu adalah hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yasir, bukan hari yang mudah bagi orang-orang yang kafir. Demikian juga surat Qaf, Allah berfirman, wastami yawma yunadil munadi, dan dengarkanlah hari di mana seorang penyeru menyeru memakanin qarib dari tempat yang dekat. Yawma yasma'una sayhata bil haq, itulah hari di mana mereka mendengarkan teriakan, yaitu suara trompet bil haqi, dengan benar. Apa yang dimaksud dengan memakan yang qarib? Tentang siapa al-munadi di sini As-Safariyani mengatakan, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-munadi dalam ayat ini surat Qaf adalah Israfil alaihissalam. Apa yang dimaksud dengan makan yang qarib? Demikian juga penjelasan di tafsir yang lain, yawma yunadil munadi, pada hari penyeru berseru, yaitu Israfil, mimakan yang qarib, dari tempat yang dekat. Yang dimaksud tempat yang dekat adalah minas sama, yaitu dari langit. tempat yang dekat dari langit. Mimakan yang qarib maksudnya qarib minas sama. Maka seruan tersebut akan muncul, akan dilakukan di suatu tempat yang dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan langit. Mana itu tempat yang dekat dengan langit? Kitab Sajalah lain dikatakan bahwa maknanya adalah Sahratu Baitul Maqdis, batu besar yang ada di Baitul Maqdis, Sahra. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan makan yang qarib. Apa seruannya? Di asfarian yang terdapat penjelasan bayunadi, maka Israfil ini akan menyeru. Seruannya adalah ayat wal idham al-faliyah, wahai tulang-tulang yang telah rapuh, wal awsal al-muqatta'ah, dan sambungan-sambungan badan yang telah terputus, dan daging yang telah tercabik-cabik, rambut yang telah bertebaran. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk berkumpul di faslul qada, untuk ditetapkannya keputusan atas makhluk. Nah, ada juga yang menjelaskan bahasanya yang meniup adalah Israfil, sedangkan yang menyeru adalah Jibril. Dan yang dimaksud dengan tempat yang dekat, yang dekat dengan langit, di sini Al-Qasri juga mengatakan maknanya adalah Sakhah Baitul Maqdis, batu besar di Baitul Maqdis. Sejumlah ulama Al-Qasri mengatakan antara dua tiupan, antara tiupan kematian dan tiupan bangkit dari kubur, selang waktunya adalah 40 tahun. Sebagai ulama mengatakan, semua riwayat sepakat mengatakan 40 tahun. Namun kalau kita lihat dalam riwayatnya, riwayat Muslim, maka disebutkan oleh Muslim dari Abu Hurairah marfu'an kepada Nabi. Nabi mengatakan, ma baina nafrataini arba'un, jeda antara dua tiupan itu adalah 40. Boleh orang-orang yang mendengar hadis yang disampaikan Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan 40 itu adalah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, aku enggan. Mereka bertanya, apakah itu 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku enggan. Apakah itu 40 tahun? Jawaban Abu Hurairah juga sama, aku enggan. Apa yang dimaksud dengan perkataan Abu Hurairah, aku enggan? Perkataan Abu Hurairah aku enggan itu maknanya ada tiga penjelasan. Yang pertama adalah aku enggan, aku tidak mau menjelaskan hal tersebut kepada kalian. Penjelasan yang kedua, aku enggan dalam artian aku tidak mau dan enggan untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi ketika Nabi mengatakannya. Ketika Nabi mengatakan jaraknya 40, maka aku tidak tanya kepada Nabi, wahai Nabi, ini 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Penjelasan yang lain mengatakan apa itu artinya adalah nasi itu aku lupa. Maka intinya Abu Hurairah tidak menjelaskan 40 apa yang dimaksudkan dengan apa yang Nabi katakan. Maka ini adalah satu rahasia yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tersebut adalah satu rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di annahu min asrar rububiyah, karena ini adalah di antara rahasia-rahasia rububiyah. Rahasia-rahasia dari sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil pendukung, dalil yang mendukung pendapat yang mengatakan tiupan sangkakala itu tiga kali adalah hadis berikut ini. Itu hadis dari Abu Hurairah, buat yang panjang yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir dan Tabrani serta Abu Ya'la dalam musnadnya. Baihaqi dalam buku khususnya yang membahas Al-Ba'ats, bangkit dari kubur. Demikian juga dijelaskan oleh Abi Musa al-Madini dan yang lainnya. Qal haddatsana Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bercerita kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan sangkakala atau trompet tersebut, lalu Allah berikan kepada Israfil. Maka Israfil meletakkan trompet tersebut di mulutnya. Saksifan bibasarihi ilal arsi. Setelah itu Israfil membelalakkan matanya, memelototkan matanya ke arah ars. Kenapa matanya melotot ke arah ars? Yang tadi menunggu-nunggu kapan diperintahkan untuk meniup. Dan aku yaitu Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asur? Maka Nabi mengatakan, kawan, satu trompet. Bagaimanakah bentuknya trompet tersebut? Maka Nabi mengatakan, azim, besar. Inna adama daratin fihi, maka sesungguhnya besarnya daratin putaran trompet tersebut atau diameter trompet tersebut adalah sebagaimana lebar langit dan bumi. Fayansahu fi salatan nafakat, kata Nabi dalam hadis ini, maka Israfil akan meniup trompet ini sebanyak 3 kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan kaget, yang kedua adalah tiupan kematian, yang ketiga adalah tiupan bangkit berdiri dari alam dari kubur untuk menuju dan menghadap Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniup tiupan yang pertama. Allah berfirman kepada Israfil, tiuplah tiupan kakek. Maka Israfil pun meniup trompet tersebut. Maka kagetlah semua makhluk di langit dan di bumi kecuali makhluk yang Allah kehendaki. Fa'muruhu, maka Allah memerintahkan Israfil. Maka Israfil pun memanjangkan tiupan dan memanjangkannya dan tidak pernah bosan-bosan untuk berhenti meniup. Itulah tiupan yang Allah firmankan, ma yang dhumuna haula ila sayhatan wahidah. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu tiupan, yaitu satu tiupan panjang malah min fawa, dan tidak ada lagi dan tidak bisa lagi orang untuk kembali. Fayusayyirullahu al-jibal, dan pada saat itu maka Allah perjalankan gunung-gunung. Maka gunung pun bisa berjalan cepat sebagaimana secepat awan. Karena gunung ini diperjalankan, fatakun saraba, maka dia menjadi fatamorgana. Nampaknya gunung padahal sudah hancur. Dan guncanglah bumi dengan seluruh penghuninya, rajan dengan benar-benar guncang. Maka bumi bagaikan perahu, bagaikan kapal al-muqqa' yang keberatan muatan beban di tengah-tengah lautan yang dipukul oleh berbagai ombak. Ada yang dari arah belakang, ada ombak dari depan, kiri dan kanan. Maka dia adalah bagaikan kindil, bagaikan lentera yang digantungkan di arat. Turajihuhu al-arwa, namun dia keberatan dengan arwah-arwah syuhada yang ada di kindil tersebut. Wahia, maka tiupan inilah yang Allah firmankan, yauma tarjufu rajifah tatba'uha rajifah, pada hari tarjufu rajifah. Tarjufu rajifah artinya tiupan yang pertama sebagaimana tafsir Ibn Abbas. Wa tatba'uha rajifah, dan rajifah artinya timpan yang kedua. Rotiba artinya mengikuti. Maka maknanya secara bahasa mengikuti, yang dimaksudkan adalah timpan yang kedua. Demikian penjelasan Ibnu Abbas untuk ayat ini. Fatamilu al-ardu binnas, maka bumi pun miring. Binas dengan semua manusia yang ada di dalamnya, ala zahriha, dari punggungnya bumi. Maka pada saat itu, maka para ibu yang menyusui lupa dengan anak yang disusui, dan orang-orang yang hamil maka melahirkan kandungannya, dan anak-anak kecil pun akan segera berubah. Maksudnya adalah seandainya, seandainya ada orang yang hamil ketika itu, maka langsung melahirkan. Seandainya ada anak kecil yang menghadapi waktu itu, maka langsung berubah karena ngerinya keadaan. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya keguguran itu bisa disamping karena faktor fisik, bisa juga karena faktor psikis. Kejiwaan yang kuat, ngeri, akhirnya keguguran. Wattatiru syayatin, dan setan pun berterbangan. Lari karena ketakutan, sehingga setan mendatangi berbagai penjuru bumi. Akan tetapi para malaikat menyambut setan-setan ini, lalu memukul wajah-wajahnya sehingga dia kembali. Wajwali annas mudbirin, dan manusia pun pada berpaling ke belakang, mereka berlarian. Yunani ba'dun ba'dun sebagainya memanggil yang lain. Itulah hari yang Allah firmankan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yaumat tanaj, hari di mana orang saling memanggil. Yaumat walunan mudbirin, hari di mana kalian berpaling ke belakang. Mana kuminallahi bin afi, tidak ada satupun dari kalian yang bisa selamat dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fabaina mahum ala zalika, maka pada saat mereka dalam keadaan demikian, if tiba-tiba maka pada saat itu tasa'adatil ardu fanfudha'at min qatrin ila qatrin. Maka goncanglah bumi dan terguncanglah, sehingga terguncanglah bumi dari satu penjuru ke penjuru yang lain. Ketika manusia terlepas dari demikian, buminya itu goncang. Farau amran aziman, maka manusia melihat perkara yang sangat mengerikan. Kemudian mereka memandang ke arah langit, maka tiba-tiba warna langit itu kalmuhli, seperti minyak. Langit tidak lagi indah. Muhli itu adalah endapan minyak, minyak goreng, lalu dibiarkan, nanti ada endapan di bawah. Kau, maka warna langit akan kau jelek, sudah tidak lagi seindah sebelumnya. Tumpang syafat, kemudian langit pun terbelah, lalu berjatuhanlah bintang-bintangnya. Wanfasafat samsuha wa kumaruha, kemudian hilanglah gerhanalah matahari dan rembulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, orang-orang yang sudah mati pada hari itu tidak mengetahui sedikit pun kejadian-kejadian di atas. Kemudian Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang Allah kecualikan dalam firman-Nya, illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan. Maka Nabi mengatakan, mereka adalah para syuhada. Karena ketakutan tersebut hanyalah sampai kepada orang-orang yang hidup. Sedangkan para syuhada mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga mereka dari kengerian pada hari itu dan Allah beri mereka rasa aman dari kengerian pada hari itu. Maka kengerian pada hari itu adalah satu azab yang Allah kirimkan kepada sejelek-jelek makhluk. Karena sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang sahih, bahasanya sejelek-jelek makhluk itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang membangun masjid di atas kubur, dan yang kedua adalah orang yang menjumpai dan bertemu dan menyaksikan hari kiamat. Maka jangan bercita-cita melihat kiamat ya, karena itu hanya dilihat dan disaksikan oleh sejelek-jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat." Maka keadaan ngeri pada hari kiamat itu Allah sebut dengan kegoncangan untuk menunjukkan betapa ngerinya keadaan. La syai'un 'adzim, itu adalah satu hal yang sangat besar. Pada hari itu kalian melihat semua perempuan yang menyusui itu lalai amma ardu'at dengan anak yang dia susui. Wa tatarukunu zati hamlin hamlaha, dan semua perempuan yang hamil langsung menggugurkan keguguran hamilnya. Wa tawannasu sukara wa mahum bisukara, kalian lihat manusia sempoyongan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullah syadid, namun itu disebabkan karena siksa Allah itu sangat-sangat keras. Maka setelah itu maka mereka tinggal, Allah biarkan selama beberapa waktu yang Allah kehendaki. Masih dan hadisnya masih panjang lagi. Maka hadis ini, hadis Tabrani ini adalah dalil yang diantara dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, pastinya ulama berbeda pendapat tentang berapa kali tiupan sangkakala. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya tiupan sangkakala terjadi sebanyak 4 kali. Ini adalah pendapat Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Yang pendapat kita telah disyaratkan oleh Syekhul Islam dalam kutipan perkataan Syekhul Islam yang tadi kita baca berkaitan dengan masalah pingsannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bangunnya beliau dari pingsan. Maka pingsan kapankah itu? Maka sebetulnya mengatakan itu adalah karena tiupan sangkakala yang keempat. Ini adalah pendapat yang dilihat adalah pendapat yang lemah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan kita lihat dan setelah kita baca, ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Qasariyani minal muta'akhir Hanabilah dari ulama Hanabilah belakangan. Demikian juga ini adalah pendapat dari Ibnu Katsir. Dan kita lihat setelah Fauzan mengutip pendapat ini dan mendiamkannya ya, maka itu mengisyaratkan jenisnya dengan pendapat ini yang mengatakan bahasanya tiupan sangkakala itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan hujah pokok atau dalil pokok ulama yang mengatakan tiupan sangkakala 3 kali adalah surat An-Naml itu dianggap satu tiupan tersendiri. Nah, kemudian di surat Zumar terdapat 2 tiupan. Ditambah hadis tentang masalah sangkakala yang panjang yang tadi telah kita baca dari Abu Hurairah. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat megah menunjukkan 3 kali. Karena di sana disebutkan apa? Tapi mengatakan bahasanya Fayun Fakubi Salah Sana Fakrah Israfil akan menyumbang sangkakala sebanyak 3 kali. Tegas jelas sekali itu jika akan terlihat di sini dinilai sebagai dhaifun jiddan. Maka hadis ini adalah dhaifun jiddan walakin nahu dhaifun jiddan. Hadis ini tegas sekali menunjukkan lewat yang kala itu tiga kali, akan tapi hadis ini adalah dhaifun jiddan. Jadikan untuk berani menjadi pokok masalah untuk hadis ini salah seorang perawinya yang bernama Ismail bin Rabi'. Dan pendapat yang ketiga, tiupan cangkakala yang lebih banyak dua kali. Dan di antara dalil pendapat di antara dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan tiupan cangkakala itu dua kali adalah hadis Muslim dari Abu Hurairah yang Nabi mengatakan di antara dua tiupan itu 40. Kehidupannya ada dua. Demikian juga penjelasan Ibnu Abbas untuk ayat surat An-Nazi'at ya matar di kewajiban dan wa'aradiba pada hari di mana tertiup tiupan yang pertama dan diikuti tiupan yang kedua. Maka berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas surat An-Nazi'at ayat 6, maka tiupan sangkakala itu dua kali. Jadi antara yang pendapat demikian tadi telah kita baca dalam penulis jalan lain. Maka kesimpulannya Allah Ta'ala alam, pendapat yang paling kuat tentang masalah ini tentang jumlah tiupan adalah pendapat yang mengatakan tiupan sangkakala itu sebanyak dua kali. Hada wa nas'alu Allah Azza wa Jal, demikian keterangan tentang masalah ini. Dan kami memohon pada Allah Azza wa Jal supaya Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalan yang lurus, dan Allah jadikan kita di antara orang-orang yang tidak merasakan kesedihan dalam menyusahkan mereka ketakutan yang besar, dan juga termasuk orang-orang yang disambut malaikat pada hari itu. Allati kuntum tu'adun, itulah hari yang dijanjikan. Kemudian kita masuki pembahasan yang kedua tentang masalah al-iman fil yaumil akhir, setelah pembahasan tentang masalah asratu sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Maka kita masuk pada pokok bahasan, pembahasan tentang hari akhir itu sendiri. Al-iman bila min akhir, beriman dengan hari akhir. Kenapa hari kiamat itu disebut hari akhir? Sebabnya lita akhirihi anil dunia, karena dia belakangan dari dunia. Karena orang itu ketemu dunia dulu baru akhir. Penjelasan yang kedua, hari tersebut disebut hari akhir karena sudah tidak ada lagi hari setelahnya. Itu hari terakhir dan tidak ada lagi hari. Penjelasan yang ketiga, hari tersebut disebut hari akhir karena itu adalah fase kehidupan yang terakhir. Sudah tidak ada lagi fase kehidupan setelah hari itu. Setelah manusia di rahim dan di dunia dan di alam barzakh, maka itulah yang terakhir adalah hari kiamat. Jadi adalah hari akhir. Dan adanya hari akhir itu ditunjukkan oleh akal dan fitrah, sebagaimana ditegaskan oleh semua kitab langit dan diserukan dan didakwakan oleh semua para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang adanya hari akhir ini dalam kitabnya yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah bawakan dalil menunjukkan adanya hari akhir, dan Allah telah bantah orang-orang yang mengingkari hari akhir fi ghalibi suwar Al-Qur'an dalam mayoritas surat-surat dalam Al-Qur'an. Maka pengakuan tentang adanya Rabb, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat umum untuk semua Bani Adam, keturunan Adam. Bahwa fitri, maka pengakuan tentang adanya Allah, pengatur alam semesta, adalah fitrah manusia. Semua manusia mengakui adanya Rabb, pencipta alam semesta, kecuali orang yang membangkang semacam Fir'aun. Berbeda dengan iman dengan hari akhir, fa'ina mungkirihi, maka orang yang mengingkarinya itu banyak. Bahkan orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang ingkar dengan hari akhir. Oleh karena itu penjelasan para ulama bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka beriman dengan rububiyah, beriman dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan orang-orang musyrik Quraisy atau musyrik jahiliyah dengan rububiyah Allah ini perlu diberi penjelasan dengan dua penjelasan. Demikian dijelaskan oleh Syaikh Abdul Arif di mukadimah beliau untuk Syarah Quwaitul Arba. Maka ini perlu diberi catatan dengan dua catatan. Yang pertama, bahasanya imannya orang-orang jahiliyah dengan rububiyah adalah fil ghalib. Karena sebagian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tamimah, dengan jimat dan yang lainnya. Mereka berkeyakinan jimat itu bisa menyelamatkan, dan ini adalah syirik dalam rububiyah. Kemudian catatan yang kedua adalah kecuali ba'ad, kecuali masalah hari akhir, karena mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Sebagian ulama mengatakan seluruh mereka ijma untuk mengingkari hari berbangkit. Ada sebagian ulama tidak setuju dengan penjelasan ini, mengatakan tidak semua, cuma sebagian besar. Ada beberapa yang beriman dengan hari akhir. Karena beriman dengan ba'ad, adanya hari akhir, hari kebangkit, bahasanya Allah akan membangkitkan manusia, adalah bagian dari beriman dengan rububiyah Allah. Maka orang yang beriman dengan rububiyah Allah, maka seharusnya dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Maka keimanan orang-orang musyrik jahiliyah dengan rububiyah itu diberi kait dengan dua kait, diberi penjelasan tambahan dengan dua penjelasan. Yang pertama adalah itu adalah umumnya, mayoritasnya, dan bukan keseluruhan. Karena sebagian mereka beriman dengan tamimah dan meyakini tamimah atau jimat itulah yang memberi manfaat dan madharat itu sendiri. Dan ini adalah syirik dalam rububiyah, dan kecuali dalam masalah bangkitnya manusia dari kubur. Wa Muhammad, dan sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat beliau adalah penutup para nabi. Dan ketika beliau diutus, maka antara beliau dengan kiamat cuma bagikan dua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana, menjelaskan rincian kejadian di akhirat dengan penjelasan yang rinci yang tidak dijumpai dalam satupun kitab-kitab para nabi. Dan terdapat banyak dalil, sangat variatif dalil-dalil tentang adanya hari berbangkit dalam Al-Quran. Pataratan, maka terkadang Allah memberitakan tentang orang-orang yang Allah matikan dan Allah hidupkan di dunia. Bagaimana Allah beritakan tentang sekelompok kaum Musa yang mengatakan arinallah jahrotan, nampakkanlah Allah kepada kami secara terang-terangan, bisa dilihat oleh mata. Maka Allah katakan, taradatumus sa'ifatu wa antum tanzurun. Maka kalian disambar oleh halilintar wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan. Kemudian kami bangkitkan kalian, kami hidupkan kalian setelah kalian mati. Maka Allah berdalil dengan adanya hari berbangkit dengan Allah katakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mematikan sebagian orang di dunia dan Allah hidupkan. Maka jika Allah mampu menghidupkan orang-orang ini, Allah matikan dan Allah hidupkan, maka semisal itu pula Allah mampu untuk membangkitkan semua manusia. Alladzina kharaju min diyarihim wa qulubun hadar al-maut. Kalau menceritakan tentang adanya orang-orang yang keluar meninggalkan kampung halaman mereka, dan mereka itu jumlahnya ribuan, dan mereka meninggalkan kampung halaman mereka karena takut kematian. Setelah mereka keluar dari kampung mereka, malah Allah matikan mereka. Padahal mereka keluar dari tempat tersebut karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah katakan pada mereka semua, matilah kalian semua. Tsumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Demikian juga Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, nampakkanlah kepadaku bagaimanakah Engkau menghidupkan orang yang telah mati, sampai ayat kita. Demikian pula Allah ceritakan bahasanya Al-Masih, yaitu Isa putra Maryam, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Demikian pula ada Ashabul Kahfi, yang mereka ini dibangkitkan setelah tidur, dan tidur adalah temannya mati, dan Allah sebut dengan mati, dan Nabi sebut dengan mati. Bagaimana doa mau tidur, kita katakan amu tuwa'ah ya, aku mati ya Allah, dengan nama aku mati dan aku hidup, yaitu aku tidur dan aku bangun tidur. Maka mereka dibangkitkan setelah tidur, dan tidur adalah kematian, kematian kecil setelah mereka tidur selama 309 tahun. Demikianlah terkadang Allah berdalil bahasanya Allah akan membangkitkan manusia dari kubur dengan Allah ingatkan binasyatil ula, penciptaan manusia pertama kalinya. Karena mengembalikan ciptaan itu lebih mudah, lebih ringan menurut pandangan manusia. Ingat, ahwan menurut pandangan manusia. Lebih ringan, lebih mudah menurut pandangan manusia daripada memulai penciptaan. Adapun bagi Allah, dua keduanya sama saja, sama mudahnya. Namun yang ahwan itu apa? Menurut pandangan manusia. Menurut pandangan manusia, mengembalikan ciptaan itu lebih ringan, lebih mudah daripada menciptakan pertama kali. Dan bagi Allah keduanya sama mudahnya dan sama ringannya. Bagaimana Allah firmankan, jika kalian ragu-ragu minal ba'ati, tentang adanya hari berbangkit, maka ingatlah sesungguhnya kami menciptakan kalian min turab, dari tanah. Yaitu Allah ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan manusia seluruhnya adalah keturunan Adam. Karena manusia seluruhnya keturunan Adam, dan Allah ciptakan Adam dari tanah, maka tidaklah salah seandainya Allah katakan Allah ciptakan kalian semua dari tanah. Karena kalian semua adalah keturunan Adam, dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ketika orang-orang musyrik jahiliyah bertanya, siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur ini? Maka Allah katakan, katakanlah yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Demikian juga Allah berfirman di surat Al-Isra, mereka akan mengatakan, siapakah yang akan mengembalikan kami? Qul, katakanlah zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Kemudian Allah katakan di surat Ar-Rum, "Wallazi yabdul khalqa tsumma yu'iduhu." Dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Dia akan mengulangi penciptaan. Wa ahwanu 'alaihi, dan mengulangi penciptaan itu adalah lebih mudah bagi Allah berupa dalam kalian. Adapun bagi Allah, maka dua-duanya sama-sama mudah, sama-sama ringan. Dan mengatakan Allah berdalil dengan adanya bangkit dari kubur dengan penciptaan penciptaan langit dan bumi. Karena penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada cuma sekedar mengembalikan manusia. Ketika Allah demikian mudah menciptakan langit dan bumi yang besar-besar, maka apa sulitnya bagi Allah untuk membangkitkan manusia? Sebagaimana Allah firmankan surat Al-Ahqaf, tidakkah mereka melihat bahasanya Allah dan yang menciptakan langit dan bumi? Walam ya'ya, dan Allah tidaklah kecapean, tidaklah kesulitan di khalqihinna untuk menciptakan langit dan bumi. Tentu Dia adalah Zat yang kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Dan berkata Allah berdalil akan adanya hari berbangkit dengan Allah mengatakan bahasanya Allah itu tersucikan dari sifat main-main. Kalau manusia itu cuma diberi kesempatan hidup kemudian dibiarkan senang-senang, setelah itu mati, tidak ada balasan, tidak ada perhitungan, maka berarti Allah cuma main-main. Dan Allah tidak mungkin cuma sekedar main-main. Allah katakan, apa hasib betum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian bahwa manusia menyangka bahwa kami ciptakan kalian cuma main-main? Tidak ada tujuannya, tidak ada balasan, tidak ada hukuman. Wa annakum ilaina la turja'un, sehingga kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Di surat Al-Qiyamah Allah katakan, ayasabul insanu ayyutuka suda? Apakah manusia mengira kalau mereka dibiarkan sudah bagaimana hamalan, artinya sia-sia. Kata Al-Imam Syafi'i di kitabnya Al-Risalah, yang dimaksud dengan asuda bagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Tauhid, ay la yumaru wa la yunha, tidak mendapatkan perintah dan larangan. Alaysa dzalika biqadrin ala ayyuhal mauta? Bukankah Zat yang demikian, yang memiliki sifat demikian itu kuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Dan akal sehat pun mengatakan harus adanya hari berbangkit. Kenapa? Karena manusia dalam hidup dunia ini ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Dan sebagian mereka mati dan mereka belum mendapatkan balasan atas perbuatan baik mereka atau perbuatan buruk mereka. Maka akal mengatakan, maka harus ada satu negeri yang lain, yang di negeri tersebut akan ditegakkanlah keadilan di antara manusia dan masing-masing manusia akan mendapatkan balasan amal perbuatannya. Dan iman dengan hari akhir adalah salah satu rukun iman, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah Al-Quran dalam banyak ayat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibnu Katsir menyatakan bahwa pendapat dua tiupan atau tiga tiupan tidak bertentangan dengan alasan tiupan satu dan dua. Menurut yang pendapat tiga kali tiupan tidak ada jedanya. Dengan berdalil surah ayat 15 malaha min bawah. Dengan makna yang tidak ada jedanya. Artinya tiupan satu dan dua tidak ada jedanya. Sehingga dianggap satu tiupan saja. Kesimpulannya, dia maksud pendapat sehingga dianggap satu tiupan saja. Maka dia menilai bahwa tiga tiupan dan dua tiupan sama saja. Maka kalau berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh penanya ini, berarti kesimpulannya yang cepat Ibnu Katsir untuk pendapat dua tiupan. Mengapa yang menjelaskan pendapat Ibnu Katsir adalah tiga tiupan? Mungkin dia mengatakan dua tiupan di tafsir, atau mengatakan tiga tiupan di Bidayah Nihaya, atau di kitab yang lain. Benarkah perkataan bahasanya pada waktu menjelang hari akhir Romawi dan Nasrani bersatu dengan kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi? Jika benar, apakah mereka masih Islam? Jawabannya tidak masih Islam. Ini benar ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan bahasanya kaum muslimin akan bersatu dengan orang-orang Nasrani untuk memerangi musuh musuh mereka. Tidak disebutkan musuh mereka itu siapa dalam riwayat tersebut, cuma dikatakan Nasrani kaum muslimin berdamai dengan Romawi, mengikat perjanjian damai dengan Romawi, kemudian mereka memerangi musuh mereka. Mereka bersama dan memerangi musuh mereka. Tidak dijelaskan siapa musuh bersama tersebut. Dan ini adalah yang sahih disahkan oleh Al-Albani. Tapi mereka tidak tidak masuk Islam, mereka tetap Nasrani. Dan ini nanti mereka menang terhadap musuh mereka. Dan setelah mereka menang, maka pada saat itu selesai perang, maka kaum muslimin pada orang-orang Nasrani bersantai karena setelah selesai perang dan menang perang. Akhirnya tiba-tiba ada seorang Nasrani yang mengangkat tinggi-tinggi salib mereka dan mengatakan bola bersalib. Yang menang itu salib. Dan di dekat orang Nasrani tersebut ada seorang muslim yang marah. Enak saja bilang salib yang menang. Maka dihajarlah orang Nasrani tersebut dan mati. Dan ini menyebabkan marah orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan mereka menuntut cara atas matinya seorang Nasrani yang diajar karena mengatakan bola bersalib. Dan itulah, dan dengan itu terjadilah malhamah, terjadilah peperangan besar antara kaum muslimin dengan Romawi. Apakah daging mada itu halal? Apakah namanya halal? Bagaimana dijelaskan di Tauhidul Ahkam, ada satu hadis yang membahas tentang masalah ini di Bulughul Maram. Apakah tapi itu halal padahal terdapat alkohol di dalamnya? Telah ukul halal dan haram bukan mengandung alkohol saja. Akan tapi telah ukul halal haram adalah memasukkan atau tidak. Maka jika tabu ketan atau tabu yang lain meskipun mengandung alkohol namun tidak membuat mabuk, maka boleh mengkonsumsinya dan halal. Dan ada penelitian yang mengatakan bahwa kandungan alkohol di tape itu tidak membuat mabuk. Orang makan tape tidak mabuk. Oleh karena itu, ya, jika memang demikian, itu penelitian ini pernah dipublikasikan di Republika. Intinya mengatakan bahwasanya tape tidak membuat mabuk. Maka jika demikian, maka halal. Meskipun mengandung alkohol. Apakah kejadian menakutkan bagi manusia tersebut pada hari kiamat juga boleh membuat jin dia? Dalam riwayat yang dhaif tadi, jin ularia ketakutan. Di akhir nanti para wanita yang soleh mendapatkan laki-laki yang soleh, apakah suaminya yang dibunuh di dunia? Kalau dia ketika di dunia bersuami dan suaminya itu juga sama-sama di surga, maka dia akan diperlukan dengan suami. Seorang anak yang belum balik meninggal, bagaimana keadaannya di akhirat? Semua penghuni surga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuda atau dalam usia 30 sampai 33 tahun. Tidak ada orang tua dan tidak ada anak kecil di surga. Bagaimana seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, doakan agar aku masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Maka pergilah orang nenek-nenek tersebut dan menangis, dan dia tidak paham kalau masih kuyon. Masalahnya kuyon sama orang yang gadoh. Kuyon sama orang yang gadoh, dan dia salah sangka. Sampai kemudian Nabi mengirim sahabat kemudian penjelasan, terutama pada nenek tersebut, karena penghuni surga itu adalah orang-orang dalam usia muda. Maka yang nenek-nenek dijadikan lagi muda sebagaimana sebelum jadi nenek-nenek. Demikian dalam kisah yang dilihatkan oleh Tirmidzi di Syama'il Muhammadiyah bab bercandanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihasankan oleh Al-Albani di Muhtasar Syama'il Muhammadiyah. Apakah wanita yang terbanyak pecah masih tetap wajib sholat? Jika dia telah merasakan kesakitan sebagaimana kesakitan orang yang mau melahirkan, maka pendapat yang diberi oleh Syekh Muhammad bin Sulaimi rahimahullah taala, sejak itu dia tidak wajib untuk sholat. Jika telah keluar darah yang diiringi rasa sakit meskipun belum melahirkan. Ada juga lima ketubannya yang pecah namun darah belum keluar, maka wajib untuk tetap sholat sebagaimana yang bisa dikerjakan. Apa yang harus dilakukan ketika kita melanggar sumpah? Pertama bertobat, yang kedua adalah membayar kafarat sumpah sebagaimana di surat Al-Maidah ayat ke-89. Berapakah usia ketika yang benar ketika menikah dengan Rasulullah? Terdapat dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan usia 40 tahun. Dan ini terdapat satu riwayat tentang hal ini. Namun dalam riwayatnya terdapat seorang yang bernama Waqidi, dan Waqidi adalah pakar sirah, namun dia adalah seorang yang dhaif dalam periwayatan bilisma. Dia adalah seorang yang dhaif dalam masalah riwayat, meskipun dia adalah ulama besar dalam masalah sirah. Itu riwayat yang mengatakan 40 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan, atau pendapat kedua mengatakan 28 tahun. Namun ini adalah pendapat tanpa riwayat. Ini adalah pendapat tanpa riwayat. Tidak ada pilihan ya. Yang terbaik keadaannya demikian, 40 keadaannya demikian. Yang mengatakan 28 pendapat Ibnu Hisyam, namun tanpa riwayat. Jadi yang benar Allah Ta'ala. Bolehkah seorang perempuan merebonding rambutnya? Jawabannya boleh. Karena itu kita, karena itu cuma bersifat sementara. Bagaimana cara membersihkan darah haid yang ada di lantai masjid yang sudah lama bekasnya? Digosok, dikerik. Jika sudah tidak lagi memungkinkan, ya, maka ya, telah maksimal dan memang tidak bisa bersih, maka layak. Bagaimana Nabi menjelaskan tentang cara membersihkan darah haid kain? Karena diperintahkan untuk digosok dan seterusnya. Dan jika tetap tidak hilang, maka Nabi katakan la yadur ba'da dzalika, maka tidak masalah. Bagaimana kata kalau yang diperbolehkan di Syria, katanya ya, ada batu bekas pijaan Nabi, apa boleh bertabaruk dengan itu? Jawabannya semua yang diklaim sebagai bekas-bekasnya Nabi, pedangnya Nabi ada di Turki, terus kemana, apalagi di mana lagi itu ada dua bekas helai rambutnya Nabi, semuanya cuma katanya. Kalau cuma katanya, kita juga bisa bikin katanya. Maka itu putus sana dengan rawi-rawi yang kredibel yang mengatakan memang ini adalah asli, memang tongkatnya Nabi ya, atau pedangnya Nabi dan seterusnya. Oleh karena itu tidak boleh bertabaruk dengan batu tersebut. Pendapat mana yang kuat, Rasul meninggal karena racun oleh diracun oleh orang Yahudi, apa meninggal karena sakit biasa? Jawabannya Nabi meninggal karena sakit, dan ketika Nabi diracun oleh orang Yahudi di Khaibar, rasa dan dampak racun tersebut masih tetap terasa. Dan ketika Nabi hendak meninggal dunia, maka dia sangat merasakan bekas dari racun itu. Bagaimana penjelasan antara orang yang menjumpai kiamat dan sepuluh manusia dengan orang-orang yang beriman yang terfitnah oleh Dajjal, apakah itu berbeda jangka waktunya? Ya, beda jangka waktunya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menggulung dunia ini, maka Allah tiupkan angin lembut. Ya, angin lembut yang akan mematikan semua hati orang yang masih punya iman, meskipun dengan kadar yang sangat-sangat kecil. Maka setelah itu, maka isi bumi adalah sebelah-belah makhluk, dan pada kemudian setelah itu terjadi kiamat. Wais al-Qarni, apakah termasuk sahabat? Jawabannya tidak, karena belum pernah bertemu Nabi. Dia adalah termasuk mukhatram. Mukhatram adalah orang yang berzaman dengan Nabi, namun tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Dan mukhatram itu statusnya adalah kibaru tabi'in, tabi'in senior. Di antara mukhatram adalah Wais al-Qarni. Itu penjelasan tentang masalah ini ada di buku-buku ilmu hadis ketika membahas tentang masalah sahabat. Makhluk yang Allah ciptakan kekal selain arah, apakah termasuk malakul maut dan malaikat penyusun sangkakala? Masih ada selainnya? berdasarkan penjelasan tadi yang mengatakan bahwa malakul maut itu termasuk yang dikecualikan dari kematian, maka berarti ini adalah makhluk yang Allah kehendaki untuk kekal, dan makhluk yang Allah kehendaki untuk kekal banyak. Surga, neraka, demikian juga roh manusia. Roh manusia tidak mengalami kematian. Ketika manusia mengalami mati, roh tidak mengalami mati. Karena ketika itu adalah cuma roh tercabut dari badan, dan nanti akan dikembalikan ke badan ketika dibangkitkan. Maka roh makhluk yang Allah ciptakan dan Allah kehendaki untuk kekal. Contoh, tidak boleh menafkahkan pada suami. Misalnya suami bernama Muhammad, istri bernama Atin, lalu istri memakai nama Atin, Atin Muhammad. Apakah boleh atau tidak boleh? Karena pencecaran nama semacam ini menunjukkan penafkahan. Semakin besar iman maka semakin besar cobaan. Apakah hal ini bersifat mutlak? Di mana iman semakin besar maka cobaan semakin besar pula? Apakah orang-orang yang beriman yang penuh dengan kenikmatan dunia menunjukkan iman yang masih kurang? Lantas apa maksud perkataan di atas? Pertama, perkataan di atas adalah sabda Nabi, "Atadunna sibala'an al-anbiya." Yang mana yang paling keras cobaannya, paling besar cobaannya adalah para nabi, teman amsal, fal amsal, dan orang yang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Namun apakah itu mutlak? Allah Ta'ala alam, mungkin bisa kita katakan di satu hal yang tidak mutlak. Karena di antara para sahabat ada yang kecukupan. Kalau kita cuma lihat dari sisi kesusahan, namun ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mendapatkan musibah atau sering mendapatkan musibah. Maka ada satu kabar gembira dari Nabi untuk mereka, dan terkadar termasuk orang yang Nabi katakan mendapatkan cobaan, musibah karena imannya yang tinggi. Demikian Rasulullah ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, Allahumma bihamdika.